kepada umat yang terakhir ini, agar mereka kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, berjalan di atas as-siratul mustaqim, yaitu jalan al-Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun min al-anbiya'i qabli." Aku diberi lima hal. Yang kelima hal ini tidak diberikan kepada seorang pun dari kalangan Nabi sebelumku. Dan di antara yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'itsu ila an-nasi 'ammatan." Dahulu Nabi mereka diutus kepada umatnya secara khusus. Adapun aku diutus kepada seluruh manusia. Ila an-nas. Bahkan sebagian para ulama menerangkan bahwa penyebutan an-nas di sini mencakup jin dan manusia. Manusia disebut an-nas sebagaimana jin. Mereka juga disebut an-nas. Sebab an-nas berasal dari kata nasa yanus, yang maknanya yataharrak, bergerak, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sehingga jin termasuk di antara keumuman lafaz an-nas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat ini dari kalangan jin dan manusia untuk mengajarkan kepada mereka apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jall, yaitu al-Islam, yang merupakan keyakinan dan agama yang tidak diterima apapun dari berbagai macam keyakinan kecuali al-Islam yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna ad-dina 'indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah, yang diterima di sisi Allah, yang diridai Allah Azza wa Jal, adalah al-Islam. Dan Allah Azza wa Jal berfirman, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa yang mencari satu keyakinan selain dari Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia termasuk di antara orang-orang yang merugi. Al-Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan agama dan keyakinan yang akan menyelamatkan kehidupan seorang hamba di dunia demikian pula di akhirah. Di dunia mereka berjalan di atas hidayah, di bawah bimbingan Allah Azza wa Jal, dan di akhirah mereka meraih kenikmatan yang hakiki, meraih jannatullah subhanahu wa ta'ala. Al-Islam yang merupakan agama sempurna yang sesuai untuk diamalkan dan diterapkan kapan saja dan di mana saja. Al-Islam yang tidak lagi membutuhkan penambahan-penambahan, karena syariat Allah Subhanahu wa taala adalah syariat yang sempurna. Tidak ada kekurangannya. Dan Allah Azza wa Jalla yang menjadi saksi akan kesempurnaan Islam. Dalam firman Allah Azza wa Jalla dalam suratul Maidah, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian untuk kalian, dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian, dan aku telah ridha Islam ini menjadi agama kalian. Al-Hafidh Ibn Kathir rahmatullahi alaih, tatkala beliau menerangkan tentang ayat Allah Subhanahu wa taala ini yang terdapat dalam suratul Maidah ayat yang ketiga, beliau mengatakan, "Hadhihi min akbari ni'amillahi azza wa jal 'ala hadhihi al-ummah haitsu akmala ta'ala lahum dinahum fala yahtajuna ila dinin ghairihi ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه." Bahwa ayat ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini. Tatkala Allah Azza wa Jalla menyempurnakan agama ini kepada mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan satu agama, satu keyakinan selain agama mereka, yaitu Al-Islam. Dan mereka tidak lagi memerlukan seorang Rasul, seorang Nabi kecuali Nabi mereka, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini. Oleh karena itu, Islam merupakan jalan satu-satunya menuju keselamatan. Jalan satu-satunya menuju kepada kebahagiaan, pada keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang memasukinya, maka dialah yang akan meraih keselamatan dan kebahagiaan itu. Namun barang siapa yang enggan menerimanya, maka jangan dia mencela kecuali dirinya sendiri, dan ia berhak mendapatkan kalimatul azab. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadith Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, ma yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah, yahudiyun wala nasraniyun, thumma yamutu walam yu'min billadhi ji'tu bih illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah seorang pun dari kalangan umat ini, apakah dia Yahudi, Nasrani, atau yang lainnya, yang mendengarkan tentang aku dan apa yang aku bawa, lalu kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, melainkan dia termasuk penghuni neraka. ashabun nar. Maka Allah Azza wa Jalla tidak menerima kecuali Islam dari hamba-hambanya. Al-Islam memiliki sifat-sifat yang indah. Al-Islam memiliki ciri-ciri yang dengannya kita mengetahui tentang kebenaran Islam dan keindahan Islam tersebut. Yang apabila tidak terdapat ciri-ciri tersebut pada seorang yang mengamalkannya, ataukah ada sekelompok yang mengamalkannya yang mengatasnamakan dirinya sebagai muslimin dan mengamalkan Islam, namun jika tidak terdapat ciri-ciri yang dengannya kita mengenal al-Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidaklah membawa syariat Islam yang menunjukkan bahwa mereka jahil tentang hakikat Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Islam yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, di antara ciri-ciri yang paling nampak yang dengannya kita mengenal Islam dan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Islam adalah agama rahmah. Rahmatan lil alamin, rahmatan lin nas. Rahmat bagi seluruh alam. Siapa saja yang masuk ke dalam Islam, maka dia menjadi seorang yang mulia. Mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mulia di hadapan manusia. Islam merupakan agama rahmah yang menyebarkan kasih sayang di tengah-tengah manusia. Islam mengajarkan kita untuk senantiasa bersikap kasih sayang kepada keluarga kita, kepada anak-anak, kepada tetangga, kepada masyarakat, dan bahkan kepada seluruh manusia. Islam menebarkan rahmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya yang mulia, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat yang menebarkan kasih sayang kepada seluruh alam. Penyebutan lil alamin ini mencakup keumuman umat manusia yang mukminnya dan yang kafirnya. Islam menebarkan rahmat. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai utusan Allah azza wa jall yang memiliki sifat rahmat, yang merahmati umatnya dan sangat cinta, beliau sangat senang apabila umat beliau menerima apa yang beliau sampaikan, yaitu al-Islam yang sahih, yang merupakan syariat samhah, syariat yang mengajarkan ketentraman, keadilan, kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang mengenal Islam dengan pengenalan yang sebenarnya, mengetahui hakikat Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dia akan mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah seorang abun rahim, seorang ayah yang memiliki sifat rahmah, karena beliaulah yang mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimahullah dari Abdullah bin Amr bin Al-As, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Ar-rahimun yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa." Ar-rahimun, orang-orang yang memiliki sifat rahmat, maka mereka akan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kasih sayanglah kepada orang-orang yang ada di muka bumi, Allah subhanahu wa ta'ala akan merahmati kalian. Allah azza wa jal, zat yang ada di atas langit, akan memberi rahmat kepada kalian. Dan Nabi alaihi salatu wasalam juga mengatakan, innama yarhamullah min ibadihi ar-rahama. Sesungguhnya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dari hamba-hambanya adalah ar-rahama, yang memiliki sifat penyayang. Dan Nabi alaihi salatu wasalam juga menyatakan, la yarhamullah man la yarhamun nas. Siapa yang tidak merahmati manusia, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan merahmatinya. Dan di antara sifat Nabi alaihi salatu wassalam, beliau disebut sebagai Nabiyur Rahmah, Nabi yang menebarkan rahmat kepada umatnya. Dan demikian keadaannya. Barang siapa yang mengetahui hal ini, maka dia pun mengetahui bahwa munculnya sebahagian kelompok yang menyandarkan diri mereka kepada Islam, yang mengaku mengamalkan syariat Islam, dan Islam berlepas diri dari mereka disebabkan karena apa yang mereka amalkan sangat bertentangan dengan hakikat Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian kelompok yang mengatasnamakan Islam dan mengatasnamakan al-jihad fi sabilillah, lalu yang mereka tampakkan adalah kekejaman, kekerasan, kebengisan, sikap yang kasar, yang kaku, menampakkan perbuatan-perbuatan teror yang menumbuhkan rasa takut, di mana rasa takut itu bukan hanya dirasakan oleh orang-orang dari selain muslimin, bahkan kaum muslimin pun merasakan ketakutan. Mengatasnamakan jihad fi sabilillah yang merupakan amalan yang paling afdal, namun yang ditampakkan adalah perkara-perkara yang bertentangan dengan Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disebarkan oleh kaum khawarij, al-khawarijul ghulah, kaum ekstrim yang bersikap berlebih-lebihan di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala, menampakkan Islam dalam bentuk yang sangat menjijikkan, sementara mereka merasa bahwa mereka lah orang yang paling baik dalam beramal. Oleh karena itu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, demikian pula Ad-Dhahhak dan yang lainnya dari ahlu tafsir, mereka menerangkan bahwa firman Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ظَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Maukah kami kabarkan kepada kalian orang yang paling merugi amalannya, yaitu mereka yang sesat dalam beramal, bukan amalan saleh yang mereka lakukan, namun mereka menyangka bahwa mereka adalah orang yang terbaik dalam mengamalkan. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ayat ini turun berkenan tentang kaum Khawarij. Meskipun ayat ini tidak menerangkan tentang kaum Khawarij secara khusus, sebab munculnya kaum Khawarij setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun para ulama menjelaskan bahwa siapa saja yang beribadah dengan cara-cara yang tidak bersumber dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, dengan cara-cara bid'ah, dengan cara-cara kufur, dalam keadaan mereka menyangka bahwa mereka baik dalam beramal, maka mereka semua termasuk dalam keumuman firman Allah subhanahu wa ta'ala ini. Yahudi, Nasara, Al-Khawarij, dan yang lainnya. Mereka semua termasuk dalam keumuman firman Allah subhanahu wa ta'ala ini. Orang yang sesat dalam beramal, dalam keadaan mereka menyangka bahwa mereka adalah orang yang terbaik dalam mengamalkan. Mereka disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Akhsarina A'mala. Orang yang paling merugi dalam beramal. Ini kaum Khawarij. Di antara sifat mereka adalah kekejaman, tidak memiliki rahmah, tidak bersikap adil. Yang ditampakkan adalah kekerasan dan kekasaran. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَمْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Maka dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya engkau berlemah lembut kepada mereka. Ini Allah perintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya engkau menjadi seorang yang kasar, seorang yang keras, niscaya mereka akan meninggalkanmu. Berilah maaf kepada mereka, beristighfarlah untuk mereka, ajak mereka bermusyawarah. Ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan dalam kehidupannya. Beliau bukan seorang yang keras dan kasar. Beliau dikenal dengan kelemah lembutannya. Beliau dikenal dengan kasih sayangnya pada manusia. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, hendaknya kita berjalan di atas bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan menebarkan rahmat di tengah-tengah umat ini. Islam mengajarkan kepada kita untuk bersikap rahmah kepada manusia secara umum, terkecuali ada orang-orang tertentu di mana kita dilarang untuk bersifat rahmat kepada mereka. Namun secara umum kita dianjurkan untuk menebarkan rahmat, kasih sayang di tengah-tengah manusia. Dan di antara sifat kasih sayang di dalam Islam, sifat rahmat di dalam Islam, di mana Islam menampakkan akhlak yang mulia, yang menyebabkan sekian banyak dari orang-orang kafir masuk ke dalam Islam dengan melihat akhlak kaum muslimin, akhlak para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dengan akhlak mereka berdakwah, dengan sifat rahmat dan bersikap hikmah dalam dakwah, menyebabkan sekian banyak manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Apabila datang pertolongan Allah dan dimenangkannya fathu Makkah, ditaklukkannya Makkah, engkau melihat manusia mereka masuk ke dalam Islam dengan afwaj, faujan-faujan, berbondong-bondong mereka masuk ke dalam Islam karena melihat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikenal sebagai seorang yang amanah, seorang yang bersikap adil, seorang yang dikenal dengan kejujurannya dan tidak berkhianat, dan menampakkan sifat rahmah di tengah-tengah manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengetahui jasa besar pamannya Abu Talib, yang selalu memberikan perlindungan kepada beliau dari gangguan orang-orang Quraisy, maka beliau berusaha untuk membalas jasa Abu Talib ini. Sehingga pada saat Abu Talib dalam keadaan sakit keras, dalam keadaan sekarat, mendekati kematiannya, beliau masih tetap berharap agar pamannya menerima Islam yang beliau bawa. Dan pada hakikatnya, kebenaran Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sangat diketahui oleh Abu Talib. Dan dia meyakini dalam hatinya akan kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia sempat menyebutkan bait-bait syair yang memberi pujian kepada keponakannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dia mengatakan, "Wa laqad 'alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan. Laula al malamatu aw hadharu masabbatin lawajadtani bidzaaka samhan mubinan." Sungguh aku meyakini bahwa agama yang dibawa oleh Muhammad itu adalah agama yang terbaik, adalah keyakinan yang terbaik, kalaulah bukan disebabkan karena celaan masyarakat, celaan orang-orang Quraisy kepadanya, cercaan mereka kepada Abu Talib, maka engkau akan mendapati aku akan memeluk agama itu. Diyakini oleh Abu Talib. Sampai pada saat dia sekarat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap berusaha untuk mengajak pamannya sebagai bentuk balas jasanya agar dia masuk ke dalam al-Islam. Bukannya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpikiran, ya paman saya itu kafir, sudah biarkan aja dia mati kafir. Biarkan aja sudah. Sama sekali tidak. Beliau tetap berusaha untuk membawa pamannya kepada Islam dan mengenal al-Islam, masuk ke dalam Islam, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dia mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, itu adalah kalimat yang aku akan menjadikan hujjah untuk menyelamatkanmu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun disebabkan adanya dua orang musyrik di samping Abu Talib yang terus berusaha untuk mengajak Abu Talib agar tetap berada di atas keyakinan nenek moyangnya. Mereka mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau benci kepada millahnya Abdul Muttalib? Dalam keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap berusaha, sampai kemudian pada akhirnya Abu Talib pun mati dalam keadaan di atas millah Abdul Muttalib dan enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifat kasih sayang beliau, beliau ingin berusaha, bahkan beliau sempat berkeinginan untuk beristighfar untuk pamannya, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala melarangnya. Wa ma kana lin-nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil-musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak sepantasnya bagi seorang nabi dan kaum mukminin beristighfar kepada orang-orang yang musyrik, yang mati dalam keadaan kafir, setelah jelas baginya bahwa mereka termasuk ashabul jahim. Demikianlah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada beliau, meskipun orang itu kafir. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan ada seorang anak Yahudi. Anak Yahudi ini kadang datang ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terkadang beliau Rasulullah alaihissalatu wassalam dilayani oleh anak ini dalam sebagian kebutuhan Rasulullah alaihissalatu wassalam, padahal dia anak Yahudi kafir. Rasulullah biarkan. Rasulullah tidak mengatakan ini anak kafir, suruh pulang. Beliau tidak mengatakan demikian, atau menyuruh para sahabat untuk perhatikan, kapan ada kesempatan culik bunuh. Tidak sama sekali. Begitu senangnya anak ini membantu melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada satu ketika anak ini dalam keadaan sakit keras dan merupakan kebiasaan Nabi alaihi salatu wassalam, apabila ada seorang yang berbuat baik kepada beliau, beliau selalu berusaha untuk membalasnya, meskipun hanya dengan doa. Meskipun hanya dengan doa. Abdullah bin Abbas selalu melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam, terkadang beliau menyiapkan air untuk Nabi alaihi salatu wassalam yang beliau gunakan untuk beristinja dan bersuci. Sampai kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam mendoakan Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia di dalam agama. Ajarkan kepadanya ilmu ta'wil, tafsir Al-Qur'an Karim. Dan beliau tumbuh menjadi seorang alim, faqih, mufassir yang diakui oleh para sahabat. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ni'mat turjumanul Qur'an Abdullah bin Abbas. Sebaik-baik penafsir Al-Qur'an Karim Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Anas bin Malik yang diserahkan oleh Ummu Sulaim langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, siap melayani Rasulullah alaihi salatu wasallam selama hidup beliau. 10 tahun beliau melayani Rasulullah. Nabi alaihi salatu wasallam mendoakan kebaikan untuk Anas bin Malik. Di antara doa beliau, beliau mendoakan Anas bin Malik, Allahumma atil umrah wa akthir malahu wa waladah. Ya Allah, panjangkan umurnya dan perbanyak hartanya dan anaknya. Dan doa beliau dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan usianya. Oleh karena itu Anas bin Malik adalah sahabat yang paling terakhir meninggal di Basrah, dan hartanya berlipat ganda, dan bahkan anak-anaknya dalam jumlah yang banyak radhiyallahu ta'ala anhu. Rabi'ah bin Ka'b al-Aslami yang biasa melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam ingin membalasnya. Beliau mengatakan, salni, mintalah sesuatu kepadaku. Kata Rabi'ah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku memohon agar aku menjadi pendampingmu di dalam surga, dalam al-jannah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, aw ghaira dhalik, adakah yang lain yang kamu minta? Kata Rabi'ah, huwa dhalik, itu yang saya minta. Lihat semangatnya para sahabat yang lebih mementingkan kehidupan akhirah daripada dunia. Ia tidak meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jadikan aku sebagai penguasa, doakan aku semoga aku kaya raya. Yang beliau minta menjadi pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam al-jannah. Lalu kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Kalau begitu, bantu aku untuk menyelamatkan dirimu, mencapai keinginanmu dengan memperbanyak sujud salat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam Muslim. Begitulah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan beliau yang mengatakan, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh, fa'illam tukafi'uh fadu'ulah. Siapa yang berbuat baik kepadamu, balas kebaikan itu. Kalau kamu tidak mampu membalas dengan sesuatu, maka doakan dia. Doakan dia. Jazakallahu khairan. Dan yang semisal. Begitulah Rasulullah alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa berbuat ihsan. Ketika anak Yahudi ini dalam keadaan sakit, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk membalas kebaikan anak tersebut. Beliau datangi rumahnya dan menjenguk anak tersebut. Dan beliau masuk ke dalam rumah anak ini. Dalam keadaan anak ini sedang terbaring sakit keras. Lalu kemudian kesempatan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak anak ini masuk ke dalam Islam. Maka ia mengatakan, ya gulam kul la ilaha illallah. Wahai anak muda, ucapkan la ilaha illallah. Di sampingnya ada ayahnya. Ayahnya seorang Yahudi, kafir tulen. Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menyelamatkan anak ini dari neraka. Wahai anak muda, ucapkan la ilaha illallah. Anak ini bingung. Dia melihat kepada Rasul dan dia melihat kepada ayahnya. Dan Rasul tetap berusaha untuk mengajak anak ini mengucapkan la ilaha illallah. Apa yang terjadi, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah? Allah subhanahu wa ta'ala melunakkan hati ayahnya. Dia mengatakan kepada anaknya, ati Abul Qasim, turuti apa yang dikatakan oleh Abul Qasim. Subhanallah. Lihat bagaimana seorang ayah yang Yahudi, kafir, mengatakan demikian kepada anaknya yang akan meninggalkan dunia. Melainkan karena mereka mengetahui kemuliaan akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya akhlak Rasul itu seperti akhlaknya orang-orang ISIS, seperti akhlaknya Abu Bakar al-Baghdadi, bakal ketakutan orang Yahudi ini. Jangan kamu masuk Islam. Ini bahaya, ini teroris, ini orang. Kejam ini orang. Ini orang sadis, keras, kasar. Iya kan? Akan seperti itu sikapnya. Jangan kamu ikut dia. Tidak akan selamat kamu, nak. Namun tidak demikian. Dia mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul. Dan itu nampak dari kepribadian beliau, dari akhlak beliau alaihi salatu wassalam. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Rasul dan kebenaran yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Jadi luluh hati orang tuanya. Dia mengatakan ati Abul Qasim, taati, turuti apa yang dikata oleh Abul Qasim. Akhirnya anak ini sebelum meninggal sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nabi alaihi salatu wassalam keluar dari rumah orang Yahudi. Beliau mengatakan alhamdulillah alladhi anqadha hadzal walada minan nar. Alhamdulillah yang telah menyelamatkan anak ini dari neraka. Kemuliaan akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam diketahui bukan hanya kaum muslimin, orang-orang kafir mereka mengenal kemuliaan akhlak Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam bukan orang yang suka melaknat, suka mencela, yang keras, yang kasar, yang menampakkan hal-hal yang mengerikan di hadapan manusia. Sehingga seakan-akan mereka yang menerapkan Islam itu selalu identik dengan kekejaman, perbuatan-perbuatan yang menjijikkan, sadis, keras, kasar. Ini bukan sifat Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berapa banyak dari tawanan-tawanan kaum muslimin yang ada di zaman Rasul alaihi salatu wasallam yang kemudian mereka masuk Islam karena melihat akhlak Rasulullah, akhlak para sahabat radhiyallahu anhum. Di antara sifat-sifat hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran Kirim, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi, miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberi makan ala hubbihi, padahal mereka sangat berkeinginan untuk memakan makanan itu, namun mereka berikan pada orang lain. Jadi bukan makanan yang sisa di rumah, yang sudah enggak kemakan, sebentar lagi expire. Hah? Sebentar lagi basi. Wah, kasihkan anak yatim depan itu. Yang sisa-sisanya dikasih anak yatim. Tidak demikian. Mereka senang, mereka ingin memakan makanan tersebut ala hubbi. Namun mereka berikan makanan tersebut kepada siapa? Miskinan, orang miskin. Jadi kalau ngasih orang miskin itu yang baik-baik. Jangan yang sisa yang sudah dimakan ya, enggak kemakan lagi. Oh, kasih tetangga sebelah yang miskin itu. Yang jenggotan itu. Nah. Wa yatiman, berikan kepada anak yatim. Wa asira. Siapa itu asir? Tawanan. Tawanan kaum muslimin. Yang namanya tawanan biasanya apa? Hasil dari peperangan. Yang diperang siapa? Muslimin. Orang-orang kafir, musyrik. Oleh karena itu kata para ulama, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, dan yang lainnya, kata beliau, "Ma kana al-asra yawma idzin illa al-musyrikin." Yang namanya tawanan pada masa itu tidak ada kecuali musyrik. Mereka memberi makan dengan makanan yang mereka senang memakan makanan itu. Mereka berkeinginan memakannya, namun mereka berikan pada tawanan. Demikian mulianya akhlak al-muslimin, yang mereka berikan makanan yang disenangi. Bukan sisa makanan, bukan makanan basi, diberikan kepada orang-orang musyrik. Yang ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, orang-orang kafir tidak akan melakukan hal ini kepada kaum muslimin. Tidak akan melakukan hal tersebut. Lalu bagaimana dengan kaum muslimin? Apakah mereka mengamalkan ayat-ayat ini yang menunjukkan sifat rahmat kaum muslimin bahkan kepada orang-orang kafir sekalipun? Tatkala mereka menjadi tawanan kaum muslimin, makanya banyak dari mereka yang kemudian masuk ke dalam al-Islam. Termasuk Sofia bintu Huyai, Ummul Mukminin, menjadi mulia. Padahal orang tuanya Huyai bin Akhtab yang mengompori Banu Quraidah untuk membatalkan perjanjian damai dengan kaum muslimin, yang menyebabkan meletusnya perang Banu Quraidah. Ayahnya ini Huyai bin Akhtab, anaknya Sofia menjadi tawanan kaum muslimin. Melihat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mempersaksikan, saya tidak mengetahui orang yang paling baik akhlaknya daripada Rasulullah alaihi wasallam. Lalu kemudian dibebaskan oleh Nabi alaihi wasallam dan menikahinya. Juwairiyah bintul Harith radhiyallahu anha, ummul mu'minin, yang sebelumnya jadi tawanan. Kalau tidak salah dalam peristiwa perang Banul Mustaliq Al-Muraisi, masuk ke dalam Islam. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menikahinya. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam menikahi Juwairiyah bintul Harith, karena banyak dari kerabat-kerabatnya termasuk ayahnya itu masih menjadi tawanan kaum muslimin, jadi budak, akhirnya para sahabat membebaskan seluruhnya. Karena mereka merasa, gimana mungkin ini istri Rasulullah, masa kerabatnya jadikan budak? Dibebaskan seluruhnya dari kerabat-kerabat Juwairiyah, dan mereka masuk ke dalam Islam. Subhanallah. Sampai kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, aku tidak mengetahui seorang wanita yang paling banyak berkahnya kepada kaumnya daripada Juwairiyah. Ini sifat rahmat di dalam Islam, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. sangat bertentangan dengan perbuatan kaum khawarij yang dahulu dan yang sekarang, yang tidak memiliki sifat rahmat bahkan kepada kaum muslimin. Kebiasaan membantai kaum muslimin. Oleh karena itu, di antara sifat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sifat-sifat kaum khawarij, yatrukuna ahlal awthan wa yaqtuluna ahlal iman. Mereka membiarkan orang-orang menyembah berhala, orang-orang kafir, lalu yang mereka bunuh adalah ahlul iman, yang mereka bunuh adalah kaum muslimin. Kenapa demikian? Salah satu yang membuktikan hal itu, pada masa masih hidupnya sebagian sahabat Nabi AS, ketika itu sekelompok kaum khawarij mereka melewati seekor babi miliknya ahlu zimmah, kafir zimmi. Salah seorang dari mereka membunuhnya, membunuh babi ini. Yang lain menegur, gimana kamu membunuh? Ini miliknya seorang zimmi. Bukankah seorang kafir zimmi itu dilindungi? Akhirnya orang ini mencari tahu siapa pemilik babi tersebut, lalu minta maaf. Minta maaf, minta dihalalkan, karena telah membunuh babinya. Lalu lewat lagi, melewati pohon kurma. Salah seorang dari mereka itu mengambil kurma yang berjatuhan dari pohonnya, diambil, dimakan. Yang lain menegur, ittaqillah. Kamu memakan buah kurma sementara kamu tidak meminta izin kepada pemiliknya. Akhirnya merasa bersalah, cari pemiliknya, minta maaf, minta dihalalkan karena telah memakan beberapa biji kurma. Lalu setelah itu mereka berjalan, mereka bertemu dengan Abdullah bin Khabbab radhiyallahu anhuma, bersama dengan istrinya atau ummul walad. Walhasil mereka mendatangi Abdullah bin Khabbab, lalu mereka mengatakan, apakah engkau sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, iya, aku di antara sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Kata mereka, apakah engkau mendengarkan sesuatu dari Rasulullah? Kata beliau, iya, aku mendengarkan ayahku berkata bahwa beliau mengatakan, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairun min al-qa'im wal-qa'imu fiha khairun min al-mashi wal-mashi fiha khairun min as-sa'i. Akan muncul fitnah, yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan, yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Al-hadith, beliau menyebutkan hadith Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah beliau menyampaikan hadith Rasul, dalam keadaan mereka mengetahui beliau adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukannya mereka memuliakan sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Sementara Rasul mengatakan, la tasubbu ahadan min ashabi, jangan kalian mencerca seorang pun dari sahabatku. Ini bukan hanya mencerca, mereka membunuh Abdullah bin Khabbab radhiyallahu ta'ala anhu, lalu kemudian mereka lempar ke sungai. Mereka lempar ke sungai. Kalau membunuh babi, minta maaf kepada kafir zimmi. Makan kurma, minta maaf kepada pemilik kurma. Bertemu sahabat, dipenggal leher sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak berhenti sampai di situ. Mereka mendatangi istrinya ini atau ummul walad. Wanita ini mengatakan, kenapa engkau akan membunuhku sementara aku sedang dalam keadaan hamil, dalam keadaan mengandung anaknya? Apa yang mereka lakukan? Mereka tidak peduli. Mereka sabar dari wanita ini, mereka keluarkan janinnya, setelah itu mereka bunuh wanita tersebut. Yaqtuluna ahlal iman dengan penuh kekejaman, sadis. Dan itu yang dilakukan oleh kaum Khawarij ISIS ini. Dengan alasan bahwa mereka murtad, kafir, taghut atau antek taghut, padahal mereka muslimin. Mereka ini kaum Khawarij, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Jadi jangan tertipu dengan banyaknya berita yang mengatakan bahwa mereka hanya membunuh orang-orang kafir. Mereka memerangi kaum muslimin yang tidak sefaham dengan mereka. Bahkan yang sekelompok, yang sepemikiran dengan mereka, tapi beda imarah, beda kekuasaan, beda kepemimpinan. Mereka perangi dengan alasan bahwa mereka itu murtad. Di Syria itu ada dua kelompok, dua-duanya dari Al-Qaeda. ISIS ini pentolan dari Al-Qaeda juga, tapi berselisih dengan Jabhatun Nusrah. Jabhatun Nusrah masih berafiliasi kepada Ayman al-Zawahiri, kaidah asli, lanjutan dari Usama bin Laden. Terjadi peperangan di antara mereka. Itu caci maki melalui apa ini? HT ini? Caci maki? Antum murtadun, antum kuffaran. La haula wa la quwata illa billah. Saling mengkafirkan, saling memurtadkan, padahal dua-duanya sesat. Jabhatun Nusrah Khawarij, ISIS juga Khawarij. Mereka saling mengkafirkan. Kapan ada kesempatan mereka serang, bahkan dengan cara-cara melakukan bom bunuh diri pun yang menyebabkan meninggalnya para wanita, anak-anak muslimin. Kita mengatakan mereka muslimin, namun di antara mereka mengafirkan, dan kita pun dikafirkan oleh mereka. Allahul musta'an. Yang ditampakkan hal-hal yang sangat buruk. Dengan alasan penegakan syariat Islam, hukum qisas. Qisasnya dengan pisau. Pisau pendek. Subhanallah. Nah, kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad fidhahullah dalam risalahnya membantah Daesh atau ISIS, ya, ini merupakan cara pembunuhan yang paling keji, yang paling keji. Yang paling bertanggung jawab dalam hal ini adalah khalifah mereka, Abu Bakar Al-Baghdadi, tentu dengan persetujuannya. Karena ini berulang-ulang kali dipraktekkan dan diperlihatkan, dipertontonkan, diupload ke YouTube. Itu ratusan, bahkan ada yang menyebut jutaan. Penyiksaan, waliyadzubillah. Allahul musta'an. Dalam riwayat Al-Imam Muslim, dari hadis Syaddad bin Aus radiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengatakan, inna allaha katab al-ihsana ala kulli shay, fa'idha qataltum fa'ahsinu al-qitla, wa'idha dhabahtum fa'ahsinu al-dhibha, wal-yuhidda ahadakum shafratahu, wal-yurih dhabihatahu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan untuk berbuat ihsan, untuk berbuat baik dalam segala hal. Dalam segala hal. Maka apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang terbaik, apabila kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaknya salah seorang kalian menajamkan alat sembelihannya. Tajamkan. Ketika ditajamkan, jangan di depan hewan. Ngamuk hewan itu. Jangan dikira hewan tidak punya perasaan. Pernah lihat hewan nangis gak? Hah? Hah? Hewan nangis, pernah lihat? Di mana? Hah? Kampung, apa yang nangis? Ayam? Sapi? Kenapa nangis? Ketika disembelih? Hah? Nangis gitu aja? Nangis beneran? Nah, saya pernah lihat juga. Harimau nangis. Di kebun binatang. Ya. Dia ditempatkan di penjara ukuran kurang lebih 3x3 itu. Nangis. Ya. Di depan anunya itu, apa? Tiang-tiang besi itu mengeluarkan air mata, subhanallah. Jangan dikira hewan ini tidak punya perasaan. Maka hendaknya dia tajamkan alat sembelihannya dan mengenakkan sembelihannya ketika disembelih, tidak tersiksa. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat ihsan, berbuat baik dalam segala sesuatu. Bahkan kepada orang-orang kafir pun. Kalau ingin membunuh-bunuh pun dengan cara yang baik. Ini pembunuhan dengan subhanallah. Dengan pisau. Ya, atau dengan tembakan berkali-kali. Sadis. Nah. Penegakan hukum. Dipotongnya pencuri tangannya. Memang ada asal hukumnya di dalam syariat Islam. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Potong tangan keduanya. Pencuri laki, pencuri wanita. Ini terbukti ada seorang mencuri. Dikumpulkan masyarakat. Depan umum. Lalu dibacakan tentang ayat-ayat qisas. Dan dibacakan tentang keutamaan qisas dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dibacakan perihal terbuktinya orang ini bahwa dia telah mencuri sekian dan sekian. Sehingga ditegakkan hukum potong tangan kepadanya. Di samping pencuri ini sudah siap algojo yang mengangkat parang. Nah. Lalu kemudian begitu telah siap, parang ini dihantamkan ke tangan itu. Kelihatannya parangnya tumpul. Jadi belum putus. Diangkat lagi. Dihantamkan lagi. Belum juga terlepas. Karena belum lepas, disayat-sayat. Dalam waktu sekian detik, baru terlepas. Lalu tangannya diambil. Allahu Akbar. Apakah seperti ini cara menerapkan syariat Islam? Kalau kepada hewan kita dianjurkan untuk bersifat rahmat kepada mereka, ini gimana kepada manusia? Nah, sampai ada yang menyampaikan bahwa orang ini setelah dihukum, akhirnya belum sampai rumah sakit sudah mati. Darah terus keluar. Ini kejahilan, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Bukannya potong tangan, membunuh ini namanya. Penyiksaan. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dari Qurrah, ada seorang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, asyatu dzabahtuha wa rahimtuha." Seekor kambing saya sembelih dalam keadaan saya kasihan kepadanya. Dalam keadaan saya bersikap rahmat kepadanya. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, asyatu indrahimtaha rahimakallah. Kambing kalau kamu merahmatinya, Allah subhanahu wa ta'ala akan berrahmat kepadamu. Innama yarhamullah min ibadihi ruhama. Dalam riwayat al-imam al-Bukhari, dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tunza'ur rahmatu illa min syaqi. Tidaklah dicabut sifat rahmat dari seorang, melainkan dia adalah seorang yang sengsara. Sengsara fi dunia wal akhirah. Kata Fudail bin Iyad, rahimahullah, wallahi la yahillu laka an tu'zi kalban wala khinziran, fakaifa tu'zi musliman. Demi Allah, tidak halal bagimu menyakiti seekor anjing, seekor babi. Gimana seorang muslim kamu sakiti? Seorang muslim kamu sakiti? Ini bukan dari syariat Islam. Ini bukan dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengajarkan kita untuk bersikap rahmah. Oleh karena itu, di dalam Islam tidak semua yang namanya orang kafir itu boleh ditumpahkan darahnya. Tetangga kafir, cari parang, gimana cara membunuh kafir? Tidak demikian. Ada aturannya, ada klasifikasinya. Ada yang disebut kafir mu'ahid, kafir dhimmi, kafir musta'min. Tiga jenis kafir yang seperti ini tidak boleh ditumpahkan darahnya. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man qatala mu'ahidan lam yurih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahid yang ada perjanjian damai untuk tidak saling menyerang antara mereka dengan kaum muslimin, dia membunuhnya, dia tidak akan mencium baunya al-jannah. Dia tidak mencium baunya al-jannah. Jadi harus melihat kepada jenis-jenis kekafiran. Kafir dari jenis mana dia? Kafir harbi atau bukan? Oleh karena itu Allah Azza wa Jal menyebutkan dua ayat berurutan tentang orang-orang kafir yang kita diperbolehkan berbuat baik kepada mereka dan orang-orang kafir yang tidak diperbolehkan berbuat baik kepada mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin." Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melarang kalian. Allah tidak melarang kalian. Untuk apa? Berbuat baik kepada siapa? Yang tidak memerangi kalian di dalam agama kalian. Yang tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Antabarruhum. Kalian berbuat baik kepada mereka. Berbuat adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada orang-orang yang senantiasa berbuat keadilan. Innama yanhaakumullah 'anil ladzina qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala melarang kalian untuk bersikap loyal, berbuat baik kepada mereka. Siapa itu? Yang memerangi kalian. Yang mengeluarkan kalian dari kampung halaman kalian. Yang menampakkan permusuhannya terhadap kalian. Siapa yang loyal kepada mereka, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membedakan antara kedua orang kafir ini. Dan itu praktek dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau hidup bersama orang-orang Yahudi. Beliau tetap berbuat baik, bermuamalah dalam bermasyarakat selama mereka tidak melakukan pelanggaran, membatalkan perjanjian damai. Oleh karena itu, ya, terjadinya pertempuran, peperangan melawan orang Yahudi, Banu Nadir, Banu Qainuqa, Banu Quraidah, ini kabilah-kabilah Yahudi, itu disebabkan karena mereka yang menyakiti kaum muslimin, mereka yang membatalkan perjanjian dengan kaum muslimin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka. Walhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, oleh karena itu yang wajib bagi kita pelajari Islam dari sumbernya Al-Qur'an was sunnah, dengan pemahaman para sahabat Rasul radhiyallahu ta'ala anhum yang paling memahami tentang Islam ini. Hati-hati dengan ajakan-ajakan jihad, jihad, jihad. Ternyata bukan jihad yang dilakukan, namun kejahatan, pengerusakan. Sungguh sangat tepat sekali sifat yang disebutkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah untuk mereka yang mengaku dirinya sebagai jamaatul jihad. Kata beliau, jamaatul fasad, jamaah yang merusak, bukan mendatangkan perbaikan. Dan bukan jihad yang mereka lakukan. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, jihad itu amalan yang paling mulia. Yang namanya seorang muslim, siapa yang tidak ingin berjihad? Iya kan? Ada tanda kemunafikan kalau seorang tidak ingin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Al-Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddits nafsahu bil ghazu, mata ala syu'batin minan nifaq." Barang siapa yang mati dan dia tidak berjihad dan tidak meniatkan dirinya untuk berjihad, maka dia mati di atas salah satu cabang dari kemunafikan. Seorang mukmin selalu punya keinginan berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Mati sebagai seorang syahid itu adalah cita-cita kaum mukminin. Namun idza jaa waqtuh, apabila telah tiba masanya, apabila telah tepat waktunya dengan bimbingan para ulama al-kibar, dengan dalil-dalil yang jelas. Bukannya ketika berkumpul lalu kemudian membentuk jamaah, mengangkat seorang sebagai pemimpin jamaah, sudah mengangkat jihad, perang, angkat senjata. Tidak seperti itu. Tidak memperhatikan syarat-syarat berjihad. Ya. Di antara syarat jihad itu apa? Al-qudrah. Kemampuan, kekuatan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan apa yang kalian mampu dari kekuatan. Kekuatan iman, kekuatan dalam mengamalkan sunnah, kekuatan dalam mengamalkan tauhid. Agar kemudian mereka kaum muslim bersatu di atas tauhid. Dan kekuatan dalam hal fisik, persenjataan. Kalau tidak ada kemampuan, yang wajib adalah mengamalkan ayat-ayat sabar. Sabar dalam menghadapi gangguan orang-orang kafir. Alam tara ila alladziina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tidakkah engkau melihat pada orang-orang yang dikatakan pada mereka, tahan tangan-tangan kalian, jangan kalian mengangkat senjata, tegakkan salat, tunaikan zakat. Ketika 80 orang lebih dari kalangan Ansar Madinah, mereka datang ke Makkah untuk membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Baiatul Aqabah. Membaiat di Aqabah, mereka membaiat masuk ke dalam Islam, membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk siap mati dalam membela Rasulullah alaihi salatu wasallam. Setelah selesai pembaiatan itu, kata mereka, gimana kalau kita serang orang-orang yang ada di Mina itu? Itu pada musim haji. Jadi orang-orang musyrikin kan juga mereka menunaikan ibadah haji, tapi haji syirik. Mereka menginap di Mina. Kata orang-orang Ansar, ya Rasulullah, gimana? Kita perang itu. Kita bunuh mereka yang ada di Mina. Sedang mabit di Mina. Kata Nabi alaihissalam, inni lam umar bihadha. Aku tidak diperintahkan. Belum diperintahkan untuk melakukan itu. Jadi belum masanya. Nah. Sehingga kata para ulama, seseorang mengamalkan ayat-ayat yang kaitannya dengan perang, dengan jihad fisabilillah, harus ditempatkan pada tempatnya. Apakah telah sesuai, terpenuhi syarat-syaratnya? Di antara syaratnya adalah qudrah. Kalau tidak, maka tidak terpenuhi syarat untuk mengangkat senjata berjihad jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara syarat berjihad, harus dibawa kepemimpinan imam. Dibawa kepemimpinan al-amir. Bukan kelompok, bentukan kelompok jamaah, lalu kemudian diangkat di antara mereka sebagai amir jamaah, lalu berjihad. Bukan itu. Itu yang namanya tahta rayatin ilmiyah. Berperang di bawah bendera yang tidak jelas. Syaratnya harus dengan imam. Disebutkan dalam kitab-kitab as-sunnah, al-jihadu ma'adhin ila yawmil qiyamah ma'al imam barrihim wa fajirihim. Jihad itu tetap berlaku sampai hari kiamat bersama dengan imam. Apakah imam itu saleh atau imam itu zalim, fajir? Dan ini yang tidak terpenuhi, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Oleh karena itu, kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, bahwa pada masa sekarang ini, yang namanya jihad dengan syarat-syarat yang disebutkan, la yujadu fi hadzal asri itlaqan. Secara mutlak tidak ada yang namanya jihad, mengangkat senjata pada zaman sekarang ini, dengan syarat-syarat yang disebutkan. Yaitu jihadul hujum. Berbeda kalau seorang diperangi. Jihadul dafa', karena ada dua jenis jihad. Ada jihad at-talab, yaitu memperluas kekuasaan. Ada jihad ad-dafa', membela diri. Yang namanya jihadul dafa', membela diri, maka wajib bagi dia membela diri semampunya. Semampunya. Tapi dalam hal jihadul talab, ini harus terpenuhi syarat-syarat. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang mereka tidak faham. Mereka hanya bisa mengatakan kita berjihad, kita berjihad, kita berperang. Tatkala ditanya kepada mereka apa definisi jihad, diam semua. Apa definisi jihad? Enggak tahu. Nah, menunjukkan jahil, kejahilan. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Fitnatut Takfir, bahwa yang menyebabkan terjatuhnya mereka dalam kesesatan ini, keyakinan khawarij yang sangat mudah mengafirkan kaum muslimin, ini dua hal. Yang pertama, dhalalatul ilm, minimnya ilmu, sedikitnya ilmu. Dan yang kedua, lam yafhamul qawaid biqawaid sahihah, lam yafhamul islam bihaqiqatil islam, tidak memahami islam dengan kaidah-kaidah yang benar. Menempatkan dalil, menempatkan ayat atau hadis bukan pada tempatnya. Nah, seperti itu sudah keadaannya. Jadilah mereka berpemikiran khawarij, jahil. Oleh karena itu tidak seorang pun ulama yang mengikuti mereka, tidak seorang pun ulama yang mendukung mereka. Sangat jelas sekali menyimpang, bertentangan dengan Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yang wajib bagi kita pelajari Islam melalui sumber-sumber yang terpercaya. melalui sumber-sumber yang terpercaya, agar kita mengenal Islam dari sumbernya. Hati-hati dengan kitab-kitab yang menyebabkan terjadinya perubahan fikrah, menyebabkan seorang sesat, menyebabkan seorang terjatuh dalam pemikiran khawarij. ISIS ini ketahuan dalam sebagian yang mereka tampilkan, ya, di antara mereka yang menampilkan sedang membaca buku, ya. Apa yang mereka baca? Dengan tenangnya mereka membaca. Ternyata judul bacaannya Fi Zilalil Quran. Sayyid Qutb, kakeknya yang menyebarkan pemikiran takfir di zaman sekarang ini, dialah yang menjadi tokoh pemikiran takfir, yang menyebarkan takfir pemikiran khawarij di tengah-tengah para pemuda sekarang ini. Ketika seorang membaca buku-buku Sayyid Qutb, Fi Zilalil Quran, Ma'alim Fit Tariq, dan yang semisalnya, akan terbawa pada pemikiran ini. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, pelajari Islam dari sumbernya. Pelajari sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang sahih. Pelajari akhlak Nabi alaihi salatu wasallam, bagaimana Rasulullah menerapkan Islam di tengah-tengah umat ini. Agar kemudian kita mengetahui dan tidak mudah tertipu dengan slogan al-jihad fi sabilillah dengan alasan lawan mereka adalah musuh-musuh Allah, tagut-tagut. Hati-hati. Salah baca menyebabkan seorang menyimpang. Benar kata para ulama, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudunah dinah. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Nah, termasuk di antara prinsip yang diselisihi oleh ISIS, mereka menyelisihi prinsip Islam yang agung. Dalam hal yang kedua, setelah yang pertama kita terangkan tadi, mereka menyelisihi prinsip utama Islam bahwa Islam sebagai rahmatan lil alamin. Yang kedua yang mereka selisihi, bahwa Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dinun al-wasat, dinun wasat, al-wasatiyah, bahwa ajaran Islam itu pertengahan, bersikap tengah, pertengahan antara sikap tafriq dan sikap ifrat, sikap jafa dan sikap ghulu. Islam ada di tengah-tengah. Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-hasanah baina as-sayyi'atain. Islam memerangi mereka yang meremehkan, merendahkan Islam. Islam berlepas diri dari mereka. Sebagaimana Islam juga memerangi sikap ghulu, berlebihan, sikap ekstrim dalam beragama. Oleh karena itu, kalau kita memperhatikan syariat Islam selalu berada di pertengahan, pertengahan antara dua kesesatan, yang meremehkan dan yang berlebihan. Islam pertengahan antara kelompok Al-Qadariyah dengan Al-Jabriyah. Yang dimaksud Al-Qadariyah adalah kelompok yang mengingkari takdir Allah subhanahu wa ta'ala, mengingkari salah satu rukun Islam, yaitu beriman kepada Al-Qadha wal-Qadar. Mereka mengingkarinya. Dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah mutawatir, namun mereka ingkari. Dan kelompok yang satu berlebihan dalam mengimani takdir yang disebut al-jabriyah. Mereka ini beriman kepada takdir tapi berlebihan dalam mengimaninya, sehingga mereka mengatakan bahwa manusia ini tidak punya pilihan, tidak punya kehendak. Semua yang terjadi, semuanya dalam kondisi manusia dipaksa untuk melakukan. Makanya disebut jabriyah, majbur. Seperti halnya mayit, orang mati yang dimandikan oleh tukang mandinya. Mau dibalik ke kanan, mau dibalik ke kiri, terserah dia. Si mayit tidak bisa berbuat apa-apa. Maka mereka menetapkan takdir tapi berlebihan, menganggap bahwa manusia ini tidak punya kehendak, mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan adanya ikhtiar bagi makhluk. Makhluk ini bisa memilih. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkeinginan, berkehendak melainkan Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki. Artinya manusia punya kehendak, punya iradah. Naam. Ini diselisihi oleh mereka, sehingga kelompok al-jabriyah ini dalam hal pengamalan sangat kurang dikenal sebagai orang-orang gemar melakukan perbuatan kemaksiatan, karena selalu berdalil dengan takdir. Kamu kenapa mencuri? Ya sudah ditakdirkan oleh Allah, gimana lagi? Makanya diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika dihadapkan pada beliau seorang pencuri dan akan dihukum oleh Umar radhiyallahu taala anhu, pencuri ini berhujjah dengan takdir. Dia mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, saya mencuri karena takdir Allah." Kata Umar radhiyallahu an, "Dan saya potong tanganmu juga dengan takdir Allah Subhanahu wa taala." Ya, dengan takdir Allah. Nah, ada seorang keluarga, punya keluarga semuanya berpemahaman jabriyah. Suatu ketika suaminya ini memergoki istrinya sedang mesum dengan laki-laki, yang menyebabkan marah suaminya. Maka dia pun ingin mendatangi istrinya dan membunuhnya. Ketika dia hendak memukul istrinya, kata istrinya, "Bagaimana engkau mencela aku terhadap sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini sudah ditakdirkan." Kata suaminya, "Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah." Sadar dia. Nah, ini bahaya jabriyah. Ahlus sunnah pertengahan antara pemikiran qadariyah dan jabriyah. Ahlus sunnah menetapkan takdir. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-qadariyatu majusu hadhihi al-ummah. Majusinya umat ini, kelompok al-qadariyah. Akan tetapi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ahlus sunnah meyakini bahwa manusia punya kehendak. Manusia punya pilihan. Ingin berbuat baik atau ingin berbuat keburukan. Dan itu sejalan dengan ayat, sejalan dengan hadis, dan juga secara akal. Secara akal hal ini tidak bisa dipungkiri. Kita punya kehendak. Saya haus, saya ingin minum. Saya ngantuk, saya ingin tidur. Punya kehendak. Hal yang tidak bisa diingkari. Kecuali orang-orang yang tidak punya akal. Maka ahlus sunnah pertengahan. Sebagaimana ahlus sunnah pertengahan antara kelompok al-murji'ah dengan kelompok khawarij dalam hal iman. Kelompok murji'ah, mereka mengatakan bahwa amalan bukan bagian dari iman. Dibangun di atas keyakinan ini, mereka mengatakan bahwa iman itu satu, tidak bertambah dan tidak berkurang. Dan mereka mengatakan seorang kalau berbuat maksiat tetap sempurna imannya. Seorang berzina, mencuri dan seterusnya, imannya tetap sempurna seperti imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Batil. Dan kelompok yang berlebihan yaitu Al-Khawarij. Mereka menjadikan amalan merupakan syarat daripada al-iman, syarat mutlak. Lalu dibangun di atas keyakinan tersebut, mereka pun mengatakan bahwa seseorang yang keluar dari amalan saleh dan terjatuh ke dalam kemaksiatan, terjatuh ke dalam dosa besar, maka dia kafir dan keluar dari Islam. Dengan berbagai macam tingkatan-tingkatan kaum khawarij. Mereka bertingkat-tingkat. Ada yang ekstrim. Dosa kecil pun bisa kafir. Keluar dari Islam. Namun secara umum mereka meyakini pelaku dosa besar hukumnya kafir di dunia dan kekal dalam neraka di akhirah. Ini keyakinan khawarij. Sebagian dari kelompok khawarij tidak mengkafirkan semua dosa besar. Namun dosa-dosa besar tertentu saja. Nah, jadi kalau misalnya ada dari kalangan khawarij yang hidup di zaman sekarang ini mengatakan, kami bukan khawarij. Kami tidak mengatakan pelaku zina itu kafir. Tidak. Dia fasik. Kami tidak mengatakan seorang pencuri itu kafir. Tapi dalam hal yang lain, seringnya hukum-hukum dosa itu diarahkan kepada penguasa. Nah, penguasa ini berhukum dengan selain hukum Allah. Siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia kafir. Seringnya kaitan sangat berkaitan dengan penguasa. Ya. Yang kalau diterapkan pada diri mereka, kaidah mereka, mereka juga bisa kafir. Kalau diterapkan kepada mereka. Namun seringnya diarahkan kepada penguasa. Sikap protes kepada penguasa ini sudah menjadi kebiasaan khawarij. Protes yang kemudian berakibat munculnya pemikiran takfir, mengafirkan penguasa. Selalu diarahkan pada penguasa. Sebagaimana cikal bakal munculnya kaum khawarij, seorang Tamimi yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah sedang membagi harta rampasan perang, Rasulullah berikan pada fulan, fulan, fulan. Yang ini tidak diberikan. Diberikan kepada sebagian, tidak diberikan kepada sebagian yang lainnya. Nah, akhirnya menimbulkan pertanyaan. Dari sini menerangkan kepada kita ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, yang namanya keadilan itu bukan sama rata sama rasa. Kadang-kadang bisa bermakna demikian, kadang-kadang juga tidak. Tidak selalu demikian. Allah Subhanahu wa taala membagi pembagian warisan untuk anak laki-laki dengan anak wanita, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Wanita mendapatkan dua kali dibandingkan laki-laki mendapatkan dua kali dibandingkan wanita. Itu keadilan. Itu adalah keadilan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ghanimah kepada sebagian dan tidak diberikan kepada yang lain. Beliau mengatakan, "Inni la'utir rajul wa ghairuhu ahabbu ilayya minhu khasyata yakubbahu Allahu 'azza wa jalla fi nar jahannam." Aku berikan harta kepada si fulan, seseorang, dan aku tidak berikan kepada yang lain, padahal yang lain itu aku lebih cinta kepadanya. Karena aku khawatir jangan sampai orang yang tidak diberi, yang diberikan ini, kalau tidak diberikan menyebabkan dia dilemparkan ke dalam neraka. Maka Nabi SAW berikan ta'lifan liqulubihim, untuk mendekatkan mereka kepada Islam, agar mereka semakin cinta kepada Islam. Mereka baru masuk Islam. Orang khawarij ini enggak terima. Jadi cikal bakal khawarij ini, Tamimi, enggak terima. Datang kepada Rasul. Lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ittaqillah." Wahai Rasulullah, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Rasul disuruh bertakwa. Dalam riwayat yang lain, i'dil ya Rasulullah, berbuat adil ya kamu wahai Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa haq. Wa man ya'dil idza lam ya'dilillahu wa rasuluh. Celaka kamu, siapa yang akan berbuat adil kalau Allah dan Rasul tidak berbuat adil? Menyebabkan marah sebagian sahabat. Umar bin Khattab radhiyallahu an bangkit. Ya Rasulullah, izinkan aku, saya mau bunuh orang ini. Nah, dalam riwayat yang lain, Khalid bin Walid, izinkan aku ya Rasulullah, saya penggal leher orang itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, biarkan. Ya, la'allahu yakun yusalli. Mungkin saja orang itu salat. Dalam riwayat yang lain, beliau mengatakan, mungkin jangan engkau melakukan itu. Jangan sampai orang-orang mengatakan bahwa Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Lalu setelah orang ini pergi, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, yakhruju min dhi hadza qaumun tahqiruna salatakum ila salatihim wa qira'atakum ila qira'atihim yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah. Akan keluar dari orang ini sekelompok kaum yang melihat sholat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan sholat mereka. Bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan bacaan Quran mereka. Namun mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari sasarannya. Nah, protesnya kepada penguasa, dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diprotes masalah uang, masalah harta, masalah ekonomi. Ini kebiasaan kaum Khawarij sampai detik ini. Protesnya selalu seputar ini. Yang diprotes penguasa dan yang diprotes masalah ekonomi. BBM naik, ngamuk. Nah, kalau SBY tidak menurunkan harga BBM, maka tidak ada lagi kewajiban taat kepadanya. Berarti apa kalau tidak ada kewajiban taat? Lepas baiat. Iya kan? Karena mereka meyakini pimpinan mereka, Amirul Mukmininnya mereka itu Abu Bakar Ba'asyir, bukan SBY. Nah, SBY kafir. Masalahnya apa? Kenapa menaikkan harga BBM? Masya Allah, masalah BBM jadi kafir. Gak boleh taat. Ta'asyirul ikhwa rahimakumullah. Ini kebiasaan mereka. Makanya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ketika membahas kaum Khawarij, beliau mengaitkan Khawarij ini dengan sesuatu yang tersembunyi di dalam hati mereka. Asyahwatul khafiyah. Syahwat terselubung. Apa itu syahwat yang terselubung pada mereka? Hubbur ri'asah, cinta kekuasaan. Itu intinya. Mereka ingin berkuasa, mereka ingin punya kedudukan. Bukan jihad fi sabilillah. Tujuan berjihad jalan Allah itu untuk meninggikan kalimat Allah. Dan itu tidak terjadi pada mereka. Itu tidak mereka lakukan. Dalam hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, riwayat Bukhari dan Muslim, ada seorang datang kepada Nabi alaihi salam bertanya kepada Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu syaja'ah war-rajulu yuqatilu liyura makanuh war-rajulu yuqatilu hamiyah fa ayyu dhalika fi sabilillah? Qala man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-'ulya fa huwa fi sabilillah. Ada seorang berperang karena berani. Ada seorang berperang karena suku. Ada seorang berperang untuk dikatakan sebagai pahlawan. Siapa yang disebut fisabilillah? Kata Nabi AS, barang siapa yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah fisabilillah. Dan itu tidak ada pada mereka. Tidak terpenuhi syarat-syarat jihad fisabilillah. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Saya kira untuk sesi yang pertama sampai di sini insyaallah. Dan kita akan melanjutkan pada sesi yang berikutnya setelah zuhur. Wallahu taala alim bis-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.